Okey? Boleh tuan? Baik. Kemudian mulazamatut taqwa, bertakwa. Ini syarat nombor apa? 4. Bertakwa. Orang yang tak ada perasaan sifat takwa, riwayatnya tertolak. Apa maksud takwa? Sebahagian ulama kata, takwa ini tarkul kabair wa adamul israr ala saghair. Meninggalkan dosa besar dan tidak kekal melakukan dosa kecil. Itu maksud takwa. Dia tak pernah buat dosa besar dan tidak sentiasa melakukan dosa kecil. Kalau dia buat, maka dia tak jadi adil. Tapi saya tak setuju dengan tafsiran tu. Sebab kalau kita guna tafsiran tu untuk kata perawi itu berkredibiliti, sahabat pun tak lepas. Sebab sahabat ada yang minum arak sampai dihukum oleh Nabi, itu buat dosa besar tu. Bukan kita nak merendahkan sahabat, ya? Ada sahabat yang minum arak sehingga disebab oleh Nabi, tapi mereka tetap dianggap sebagai generasi terbaik. Maka saya lebih suka dengan tafsiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, maksud bertakwa itu, majoriti kehidupannya berada di atas ketaatan. Itu orang yang bertakwa. Walaupun kadang-kadang dia ada buat dosa, tapi bila kita tengok dia, kita tahu dia orang baik. Itu maksud takwa. Boleh? Boleh? Macam mana nak tahu satu orang ni bertakwa ke tidak? Ulama hadis, dia akan pergi tengok perawi ni. Dia akan survey. Kalau jenis tinggal solat, terus riwayatnya mungkar. Maka dia akan pergi survey tengok. Dia akan tengok kehidupan perawi ni. Dia akan survey. Maka perawi-perawi yang menjadi perawi hadis telah disemak oleh ulama-ulama hadis. Kebanyakan mereka telah disemak. So mereka akan buat penelitian. Oh, dia ni bagus. Dia ni tak bagus. Dia ni tak ada credibility. Okay? Dan syarat yang terakhir, selamat daripada perkara yang mencemarkan maruah. Nak jadi perawi yang berkredibiliti, dia mesti selamat daripada perkara yang mencemarkan maruah dia. Apa maksud mencemar maruah? Buat satu benda walaupun halal, tapi tidak layak dilakukan oleh diri dia. Macam kita hurai dulu lah kat dalam kuliah yang lepas. Kita baca dalam kitab fiqah, warna rambut ni harus. Kan? Warna rambut ni harus. Tapi bila kita warna rambut hari ni, dia telah menjadi syiar bagi orang-orang yang tak baik, menjadi syiar kepada orang kafir, maka kita tak digalakkan untuk warna serupa macam tu. Bila kita buat, menyebabkan maruah kita tercemar, maka riwayat kita akan tertolak. Ada perawi yang ditinggalkan riwayatnya, bila mana ulama hadis melihat dia naik kuda, laju dalam bandar. Syu'bah bin Hajjaj meninggalkan riwayat Al-Arzami semata-mata kerana dia bawa kuda laju dalam bandar. Orang tanya Syu'bah, macam apa tinggalkan riwayat dia? Dia bagus. Bukan Arzami. Syu'bah dia tinggalkan riwayat, saya lupa nama dia. Dia kata, kenapa kau tinggalkan riwayat dia? Dia kata, ra'aituhu yarkadu ala birzaun. Aku melihat dia naik kuda laju dalam bandar. Naik kuda laju dalam bandar pun salah. Dia macam rempit. Naik kuda laju tak salah, tapi bila mana kau naik kuda laju dalam bandar menyebabkan orang tengok kau tak padan, perawi hadis macam ni kah? Nampak? Tuan-tuan, saya datang kuliah rambut kuning biru kan, sebelah kuning sebelah biru, orang memening ni ustaz hadis ke badut kan, orang tak apa yakin, walaupun benda tu tak salah. Tapi tak boleh buat. Kalau dibuat, maka mencemar maruah. Mana-mana orang yang tercemar maruahnya, riwayatnya akan tertolak. Cukup 5 syarat ni, maka perawi itu baru dapat melepasi tapisan yang pertama, berkredibiliti. Macam mana nak tahu perawi itu berkredibiliti ataupun tidak? Dua cara. Yang pertama, perawi itu memang terkenal sebagai perawi yang baik. Memang terkenal dengan perawi yang baik. Contohnya macam Imam Syafi'i. Kalau orang tanya kita, Imam Syafi'i ni kredibiliti ke tidak? Berkredibiliti ke tidak? Tak payah tanya lah. Sebab terlalu masyhur dah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pertama. Kalau dah memang dia terkenal sebagai tokoh, tak perlu tanya lagi dah. Yang kedua, perawi-perawi yang kurang masyhur ni, kita kena semak dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang perawi hadis. Banyak kitab-kitab perawi hadis yang ada dalam kitab-kitab, yang ada dalam maktabah ataupun library Islam, yang membicarakan tentang nama-nama perawi. Ya? Ada kitab yang berjilid-jilid panjang, semua kumpul nama-nama perawi hadis. Ada seorang kawan saya, dia dapat duit beasiswa. Banyak duit beasiswa ada, dia minat sejarah. Dia tengok ada satu buku namanya Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad ni dalam bahasa Melayu sejarah Baghdad. Dia pun beli. Kan? Belilah buku tu. Dia ingat buku tu cerita pasal sejarah Baghdad. Sebab tajuknya sejarah Baghdad. Beli-beli, tapi tu masalah beli tak semak. Dia beli buku tu. Lepas dia semak, tengok, ni bukan buku sejarah. Rupanya buku yang mengumpulkan perawi yang pernah datang ke Baghdad. Buku tu tebal. Tebal, Tarikh Baghdad. Saya tunjuk pada tuan-tuan. Ni, Tarikh Baghdad. 14 jilid. 14 jilid ditulis oleh ini Tarikh Islam. Kita nak Tarikh Baghdad. Tengok, dia hanya mengumpulkan nama-nama perawi yang pernah datang ke Baghdad, lepas tu dia akan hurai status perawi tu. Muhammad bin Ismail bin Abi Saminah Abu Abdullah Al-Basri. Dia orang Basrah tapi pernah datang ke Baghdad. Dia pernah mendengar hadis daripada Ismail bin Ulayyah dan Muhammad bin Abi Adi, Mu'tamir bin Sulaiman, Yazid bin Zuraid, Mu'az bin Hisham. Dia akan sebut guru dia siapa. Lepas tu dia akan sebut anak murid dia siapa. Dia akan sebut hadis yang dia riwayatkan. Jadi buku-buku macam ni sangat penting untuk orang yang mengaji hadis. Sebab apa? Sebab dia nak kenal dulu perawi tu punya credibility macam mana. Tu belum lagi nak bincang dia punya ingatan tu. Baru nak bincang dia punya pegangan agama dulu. Dia letakkan syarat ni supaya kita dapat pastikan yang dia ni bukan kaki bohong. Orang yang bertakwa, orang yang berakal, baligh, orang yang Muslim, orang yang tak tercemar maruah, bila kita letak lima syarat ni, sebenarnya kita tak nak dia terlibat dengan pembohongan. Tadi kan bohong. Syiah bohong. Nawasib bohong. Kita letakkan syarat ni supaya kita dapat bebaskan perawi itu daripada sifat pembohongan. Okey? Baru kita pergi kepada syarat yang kedua. Syarat yang kedua ialah syarat dhabt. Ad-dhabt. Iaitu memelihara hadis dengan baik. Pelihara hadis ada dua cara. Pelihara hadis ada dua cara. Sama ada dia pelihara hadis tu dalam dada dia, ataupun dia pelihara hadis tu dalam kitab dia, dan dia menjaga kitab dia. Tuan-tuan biasa dengar tak orang hari ni, kadang-kadang dia pelekehkan orang mengaji hadis. Leh, konon ada PhD hadis. Hadis pun tak apa banyak. Nak jadi muhaddis mesti hafal hadis banyak. Tak syarat. Nak jadi muhaddis kena hafal hadis banyak. Kerana ada perawi-perawi hadis sahih, mereka tak hafal pun hadis mereka. Mereka tulis dalam kitab. Dan kitab itu mereka jaga. Mereka tak bagi melainkan pada orang yang mereka percaya. Kalau dia jenis tulis hadis dalam kitab, lepas tu kitab letak mengata-kata, riwayat dia daif. kerana dia dipanggil sebagai mughaffal, orang yang ghaflah, orang yang kata orang Pinang ghaflah jingga. Ghaflah ni maksudnya orang yang cuai dan leka. Bahasa Arab ghaflah. Ghaflah, mughaffal. Orang yang cuai. Maka kalau dia jenis hafal dalam dada dia, maka ulama akan ambil riwayat-riwayat dia dan bandingkan dengan riwayat perawi-perawi yang sebanding dengan dia. Nak tengok mana banyak sama ke banyak banyak salah. Kalau banyak sama, maka dia perawi hadis sahih. Kalau banyak salah, maka dia perawi hadis dhaif. Saya boleh kata macam inilah. Kalau perawi hadis, dia riwayat 100 hadis. Dalam riwayat yang dia bawa, ada 100 hadis dia punya. 90% betul. Setelah dilakukan perbandingan dengan riwayat kawan-kawan dia, 90% ke atas betul. Maka dia perawi hadis sahih. Kalau 60% ke atas betul, dia ni perawi hadis hasan. Bawah sikit, tapi lulus lah. Kalau 50% dia betul, 50% lagi salah, dia ni perawi hadis dhaif. Kalau bawah lagi pada 50, yang maksudnya 40% dia betul, 60% salah, dia ni perawi hadis dhaif juga. Tapi kalau sampai 30% dia betul, 70% lagi salah, dia bukan perawi hadis dhaif. Dia perawi hadis yang terlalu dhaif. Terlalu dhaif. Kalau bohong, perawi hadis palsu. So, kalau 30% ke bawah tu, yang betulnya 30% dan ke bawah, terlalu dhaif. Itu yang kita bezakan bila tuan-tuan baca saya punya tulisan. Hadis ini terlalu dhaif. Hadis ini dhaif. Apa beza dhaif dengan terlalu dhaif? Ni, peratusan-peratusan betul dan salah dalam riwayat. Nampak? Boleh? Bila mana ulama semak, dia ni berkredibiliti. Dia orang baik. Dia orang baik. Ulama semak ingatan dia. Macam mana nak semak ingatan? Semak riwayat dia. Bila semak riwayat, 90% ke atas betul riwayat dia. Hanya 10% ke 6% salah. Biasalah insan, manusia kan. Maka bila betul 90%, dia perawi hadis sahih, ulama letak cop kat dia, dia perawi siqah. Siqah maksudnya terpercaya, dipercayai. Bila kita jumpa je perawi tu siqah, maka dia berkredibiliti. Taraf dia taraf hadis sahih, riwayat dia sahih. Kalau yang 60% tadi, 60% betul ke atas, perawi ini perawi hadis hasan, kita tak panggil dia siqah, kita panggil dia saduq. Saduq. Sad, dal, waw, qaf. Saduq. Kenapa kita panggil dia saduq? Dia bawah sikit daripada siqah. Siqah ni terpercaya, dipercayai. Saduq dia bercakap benar, tapi dia ada banyak sikit kesilapan berbanding perawi siqah. Kalau 50%, perawi dhaif. Dhaif maksudnya perawi lemah. Perawi lemah berbeza dengan perawi bohong. Lemah ni, dia bukan bohong, tapi dia silap. Dia tak ingat, dia silap, dia bukan bohong. Maka kita panggil dia perawi dhaif. Perawi hadis dhaif. Hadis dhaif cukup hanya sekadar seorang je dalam salah silah perawi tu dia, yang dhaif, dia akan jadi dhaif. Siqah, siqah, siqah, dhaif, siqah, siqah, sahabat Nabi. So hadis tu semua jadi dhaif sebab ada seorang je dhaif dalam tu. Hadis ambil yang paling worst, ambil yang paling rendah. Nampak? Siqah, siqah, siqah, pemalsu hadis. Siqah, siqah, siqah, sahabat Nabi. Terus jadi hadis palsu sebab ada pemalsu seorang. Siqah, siqah, siqah, saduq, siqah, sahabat Nabi. Apa jadi? Hasan. Kita ambil yang paling rendah. Boleh? Okey? Oh, boleh faham kan? Sebelum ni orang kata hadis hasan. Hasan mana pula ni? Oh, kita tahu rupanya perawi ni dia ada level yang berbeza-beza. Cumanya tuan-tuan, kita kena tahu juga, kena hati-hati. Orang tanya saya, ustaz, pasal apa ustaz tak buat software e-hadis? E-hadis. Macam orang buat e-zakat, e-waris, masuk maklumat terus keluar. Tak boleh. Hadis tak boleh buat macam tu. Hadis tak boleh buat macam tu. Kalau zakat, benda tu kita deal dengan benda yang sabit, yang tidak berubah. Masuk jumlah harta 2.5% daripada harta tu, keluarlah jumlah. E-waris pun kita masuk je lah nama-nama apa, jenis-jenis pewaris, akan keluarlah benda yang kekal. Tapi hadis tak boleh. Saya sebut tadi, perawi siqah ni berapa persen betul? 90% ke atas. Perawi hadis hasan 60% ke atas betul. Baik, katalah ada seorang perawi hadis hasan, kita label dia sebagai soduk. Kita label dia soduk. Dia hasan lah, perawi hadis hasan. Banyak sikit silap pada orang lain. Mana kita nak tahu hadis tu hasan ataupun tak? Setelah kita semak riwayat tu. Tak boleh nak terus kata dia hasan. Melainkan setelah kita pastikan yang riwayat dia tu termasuk dalam 60% yang dia betul. Kalau hadis yang dia riwayat termasuk dalam 40% yang dia salah, hadis tu tak boleh jadi hasan. Daif. Tak boleh faham? Kena ambil. Sekejap. Okay. Okay. Okay. Harap boleh nampak lah. Baik. Ada seorang perawi nama dia Muhammad. Amru bin Al-Qamah. Dia ni perawi soduk. Boleh dengar suara saya? Dia ni perawi soduk. Okey? Macam mana, kenapa dia soduk? Kerana ada riwayat yang dia salah tapi tak majoriti. Let's say 60% riwayat dia betul, 40% saya dah terbiasa tulis harap. 60% riwayat dia betul, 40% riwayat dia salah. Maka oleh kerana dia banyak betul, maka dia ni dianggap sebagai soduk. Perawi hadis hasan. Hasan tu, yang kita boleh nilai hasan tu adalah riwayat dia yang betul, yang termasuk dalam ni. Kalau kita semak, kita dah anggap dia soduk kan? Okey, dia perawi hadis hasan. Tapi ada hadis dia yang termasuk dalam kategori ni. Kategori yang dia silap. Yang mana dia silap, boleh tak nak kata hasan? Tak boleh. Kita akan kata daif ataupun maklul. Cacat. Sebab dia silap dalam riwayat. Maka sebab tu hadis tak boleh, penilaian hadis tak boleh buat e-hadis. Tak boleh nak kata okey, kita ambil perawi, letak database. Perawi ni siqah, perawi ni siqah, perawi ni siqah, perawi ni soduk. Orang masukkan nama perawi, masuk nama perawi, tekan enter. Oleh kerana database dah ada, semua siqah, siqah, siqah, siqah, soduk. Dia kata okay, oleh kerana ada seorang soduk, hasan. Tak boleh. Kerana ada perawi yang soduk ni, riwayatnya 40% salah. Yang 40% salah ni kita kena cari satu-satu. Takut-takut hadis yang orang tu klik ataupun nak cari database dia termasuk dalam 40%. Perawi hadis sahih pun, yang siqah tu pun 90% dia betul dan ke atas. 90% betul. 10% silap sebab dia manusia. Yang 10% ni pun tak boleh jadi sahih. Dia daif ataupun maklul. Cacat. Maka sebab tu kita tak boleh kata dia bukan macam matematik. Hadis. Hadis bukan macam matematik. Hadis dia, kita deal dengan insan yang bukan robot. setiap salah satu keadaan dia mesti buat silap. Bila dia buat silap, tak boleh nak kata sahih. Okey. Boleh eh? Sebab tu kalau orang tanya kat saya, "You buatlah database, penat you nak jawab satu-satu." Tak terpaksa. Tak boleh buat apa? Kita kena anggap tu ialah pahala untuk saya. Pahala untuk saya. Sebab bila orang tanya saya satu hadis, kadang-kadang saya kena semak untuk satu hadis 3-4 hari. Ada hadis yang saya semak sampai seminggu. Jadi penatlah. Tapi tak apalah, ada pahala lah untuk saya. Cuma geram jugalah bila orang kata, "Rora, bila nak jawab soalan aku? Kan aku maki, kau marah." Betul kan? Kita buat kerja, dah lah dia tak bayar. Tuan-tuan, jadi penasihat bank datang mesyuarat sebulan sekali pun dia bayar RM4,000 sebulan. Buat kerja ni, khidmat untuk hadis, orang tanya kita dekat Facebook, orang tak bayar. Bukan kita nakkan bayaran. Kita buat untuk agama, kita buat untuk jaga nama Nabi. Tapi tolonglah jaga adab kepada orang yang buat kerja ikhlas kerana Allah. Jangan hanya tanya je, ingat senang nak cari satu-satu. Perawi nak cari seorang pun problem. Nama sama, Arab kan nama sama. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Kita nak beza macam mana? Okey, nanti kita akan tengok macam mana ulama detect ataupun kesan kesalahan dalam riwayat, insyaAllah nanti. Baik, kemudian sanad yang bersambung tu syarat nombor 3. Sanad bersambung, apa maksud sanad bersambung? Sanad bersambung ialah perawi itu mengambil hadis, dia mengambil hadis daripada gurunya secara langsung, tidak ada gap tengah-tengah antara dia dengan orang yang berada di atas dia dalam sanad. Sebab tu saya katakan dalam nota ni, saya kata, kalau seorang perawi mengambil satu hadis bukan daripada guru, maka sanad dia dikira terputus. Katalah tabi'in terus riwayat daripada Nabi, sedangkan tabi'in tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka sanad dianggap sebagai terputus dan hadis terus menjadi dhaif. Nak jadikan hadis sahih, perlu ada syarat ni, syarat sanad bersambung. Pasal apa syarat bersambung? Sanad bersambung, dia tak nak ada gap yang tak dikenali siapa. Mungkin orang tu daif, mungkin orang tu pemalsu hadis. Yang tengah-tengah ni jadi gap tu. Maka kena nyatakan seorang-seorang. Macam mana kita nak tahu hadis tu sanad bersambung ke terputus ke? Ada beberapa cara. Tengok kat situ, muka surat 22. Terdapat langkah-langkah yang digunakan oleh ulama hadis untuk mengetahui seseorang perawi mendengar hadis tanpa perantaraan. Antaranya, apabila didapati gurunya meninggal dunia sebelum kelahiran perawi tersebut. Maksudnya, dia riwayat hadis daripada Muhammad, Muhammad tu mati dulu sebelum dia lahir. Ah, ha, kita tahulah dia tak pernah jumpa. Maka sanad terputus. Kita kena cari riwayat lain. Kita kena cari dalam kitab hadis lain. Siapa yang tengah-tengah antara dia dengan Muhammad? Kalau tak jumpa, kekal daif. Kalau jumpa, kena cek pula yang tengah-tengah tu. Kalau tengah-tengah tu okey, baru jadi sahih. Nampak? Baik. Apabila gurunya meninggal dunia sebelum perawi tersebut mencapai umur mumayyiz, ataupun dia pernah hidup sezaman, tapi masa guru dia meninggal, bukan guru lah, maksudnya orang yang berada di atas dia dalam sanad, dia riwayat daripada Muhammad dalam hadis tu, Muhammad tu meninggal masa dia belum lagi mencapai umur mumayyiz, maka sah juga sanad dianggap sebagai terputus juga. Biasanya budak yang belum mumayyiz ni, mana dia ingat guru tu baca hadis? Dia tak ingat, dia mesti dengar daripada orang lain. So kita kena ingat, kita kena tahu siapa orang lain yang baca hadis tu pada dia. Okey? Apabila mereka hidup sezaman tetapi tempat mereka berjauhan dan tiada bukti mereka pernah bertemu. Mereka pernah hidup sezaman. Sama sezaman pernah hidup. Tapi tak ada bukti mereka bertemu dan tempat tinggal mereka pun jauh. Contohlah macam tuan-tuan, kita hidup sezaman kan? Tiba-tiba dalam sejarah nanti, mungkin 100 tahun nanti, 200 tahun nanti, orang kata Rozaimi pernah datang ke Dubai. Masa tu ada penuntut ilmu hadis yang berada di Dubai. So kita kata kebarangkalian mereka bertemu tu ada. Maka sanad dia agak bersambung. Tapi kalau tempat tu berjauhan dan saya tak ada bukti pun masuk ke negara tu, maka ulama akan kata mereka tidak pernah bertemu. Walaupun hidup sezaman. Dan dia pun tak pernah kata saya mendengar secara langsung daripada dia. Dia tak pernah kata. Maka sanad dianggap sebagai terputus. Dan yang keempat, apabila salah seorang ulama hadis menyatakan perawi tersebut tidak pernah mendengar dari orang yang dia riwayat darinya. Bila ulama hadis bagi tahu siap-siap, dia ni tak pernah dengar daripada kawan ni. Contohnya macam Al-Hasan Al-Basri. Adakah dia pernah mendengar daripada Abu Hurairah contohnya? Ulama kata tak pernah dengar. So, tak dengarlah bila diriwayat daripada Abu Hurairah, kita anggap terputuslah. Sebagai contohlah. Okey? Boleh? Baik. Syarat yang keempat dan kelima. Tiga syarat tadi ulama letak untuk siapa? Untuk perawi. Betul? Kredibiliti, ingatan dan sanad bersambung. Tiga-tiga ni sebenarnya nak kenal perawi dulu. Kalau sanad terputus, mungkin ada tengah-tengah tu perawi yang tak dikenali ataupun perawi yang tak bagus. Right. Boleh? Baik. Tiga-tiga ni untuk perawi semua. Sebab apa? Ini benda asas. Mana-mana orang datang bawa riwayat kat kita, kita akan tengok orang tu dulu. Dia ni bagus ke tak? Dia ni bohong ke tak? Dia ni ingatan kuat ke tak? Bila kawan kita banyak bawa cerita yang salah, kita akan kata, saya jaya nak cakap dia tu. Dia tu, entahlah kalau bawa berita macam tak benda betul je. So, benda tu normal. Dan benda tu dianggap sebagai akli lah, logik lah. Okay? Okay, katalah seorang perawi, nak kata dia berkredibiliti tidak? Ingatan pun kita tak tahu. Perawi macam ni, kita anggap sebagai perawi yang tak dikenali. Perawi yang tak dikenali juga adalah perawi hadis dhaif. Susah belajar hadis. Ha? So, perawi ni ada tiga kategori lah. Pertama, perawi yang diterima. Kedua, perawi yang confirm ditolak. Yang ketiga, perawi yang tak dikenali. Perawi yang ulama tak kenal, dia ni siapa dia ni? Yang tak dikenali ni pun ditolak juga. Dua ditolak, satu diterima. Yang diterima ni merangkumi siqah dan saduq. Itu perawi hadis sahih dan perawi hadis hasan. Baik. Tiga syarat ni untuk perawi. Bila kita dah, orang kata apa? Dah pastikan perawi ni semua tip-top, perawi ni pun okey, kita pergi kepada syarat berikutnya, syarat tiga, nombor tiga dan nombor empat. Syarat nombor tiga dan nombor empat sebenarnya, setelah kita kenal perawi itu perawi yang jujur, perawi yang bercakap benar, perawi yang tidak berbohong, kita pergi kepada syarat nombor tiga dan nombor empat, iaitu kita letakkan pula pada ketepatan mereka dalam riwayat. Kerana kadang-kadang perawi yang betul pun tersilap. Kadang-kadang perawi yang betul pun terkhilaf dalam meriwayatkan hadis. Maka sebab tu dia letak nombor, syarat nombor 3 dan nombor 4 dan nombor 5 supaya riwayat yang mereka riwayatkan itu betul-betul tepat seperti mana yang Nabi ucapkan. Bukan semua orang yang baik ni tak silap. Kadang-kadang orang baik tapi pelupa. Bukan semua orang baik ini cerdik. Kadang-kadang orang baik tapi SPM fail. Tapi dia baik. Maka sebab tu diletakkan syarat. Tak cukup hanya sekadar jujur. Tak cukup hanya sekadar ingatan kuat. Riwayat yang dia riwayat kali ni mesti betul. Supaya kita nak pastikan yang 90% yang dia riwayat betul tu, hadis yang kita nak nilai tu termasuk dalam 90%, bukan yang 10%. Nombor syarat nombor 4 dan nombor 5 ni nak pastikan yang hadis yang dia riwayat bukan termasuk dalam 10%. Maka ulama letak syarat tidak ganjil dan tidak ada penyakit. Ya. Yeah. Kalau kita ada 5 orang yang meriwayatkan, lepas tu yang last tu yang daif, kenapa kita tak stop yang sampai nombor 4? Oh, bagus. Kenapa kata ada 5 orang perawi? Okey. Dia ni ambil pada dia ni, ambil pada dia ni. Ni sini semua siqah. Tiba-tiba yang ni daif. Betul eh? Apa jadi riwayat tu? Daif kan? Tapi kenapa kita kata kita tak ambil terus pada orang ni? Sebab orang ni dah mati. Kita dapat riwayat tu melalui jalan dia saja. Kalau dia ni hidup lagi, kita boleh pergi jumpa dia. Ulama hadis akan pergi jumpa dia nak tengok betul ke tidak riwayat tu. Contoh, saya dah bagi contoh. Ada seorang perawi hadis namanya Syu'bah. Dia ni, anak murid dia sebelum dia nak baca hadis, anak murid dia tunggu dia kat luar rumah. Nak baca hadis. Tiba-tiba masa tengah tunggu dia tu, anak murid dia baca hadis. Baca sanad. Sekali Syu'bah ni keluar, dia lempang orang yang baca tu. Dia lempang orang yang baca sanad tu. Kenapa sebab nak lempang aku? Sebab kau baca sanad ni salah. Aku mengembara daripada Basrah, aku mengembara sampai ke Mekah. Aku nak cari sanad ni sampai ke Mekah. Dikatakan Tok Guru tu dah pergi ke Madinah. Aku pergi pula ke Madinah. Baru aku jumpa dia. Baru aku dapat sanad yang betul untuk hadis ni. Tiba-tiba kau baca dengan bacaan yang salah, dengan selamba je. Elok dah lempang aku. Maksudnya, mereka kalau guru tu masih hidup, mereka akan cari. Kalau tak ada, dia seorang je riwayat. Guru ni dah mati, dia seorang je. Dia datang daripada jalan dia seorang je. Maka daif. Okay? Sebab pasal apa? Adakah bermakna bila dia riwayat, perawi daif ni riwayat daripada kawan ni, menunjukkan betul-betul riwayat tu daripada dia? Tak semestinya. Mungkin dia lupa. Riwayat tu bukan riwayat guru dia. Riwayat orang lain. Oleh kerana dia tu daif, dia terlupa. Maka sebab tu kita nilai dia sebagai daif. Tapi kalau katakan dia daif, dia riwayat daripada 4 orang, dia ni daif. Okey, dia ni daif. Tiba-tiba ada seorang lagi daif berkongsi riwayat yang sama, riwayat daripada guru, 2 orang. Daif ringan dengan daif ringan. Berkongsi riwayat daripada seorang guru. Upgrade jadi hasan li-ghairi. Dia upgrade. Pasal apa upgrade? Daif ringan dengan daif ringan, bila dia berkumpul, berkongsi riwayat yang sama, terus jadi upgrade. Upgrade sebab kebarangkalian untuk mereka silap tu dah tak ada. Kerana dua-dua ni jujur, cuma ingatan mereka kurang, maka kita bimbang dia orang tersilap. Bila dua orang daif ringan bawa berita yang sama, ia menguatkan lagi keyakinan kita mengatakan mereka betul dalam riwayat kali ini. Boleh? Okey. Tengok syarat yang keempat, tuan-tuan, tidak terdapat syaz, yakni keganjilan pada riwayat. Syaz bermakna keganjilan. Dalam ilmu hadis, syaz berlaku apabila seorang perawi siqah meriwayatkan hadis yang bercanggah dengan riwayat perawi yang lebih siqah darinya atau menyanggahi riwayat kumpulan siqat yang lain. Dalam kelas, guru baca hadis. Dalam kelas ni ada ramai perawi siqah. Ramai perawi siqah. Ataupun perawi yang lebih siqah daripada dia. Dia siqah. Dia 90% betul. Ada kawan dia 98% betul. Maksudnya, outstanding punya student. So, masa dia baca riwayat tu pada anak murid dia, riwayat dia berbeza dengan riwayat kawan-kawan dia. Maka riwayat dia tu kita anggap syaz. Ganjil. Bila ganjil, bukan dia bohong, tapi dia silap. Maka termasuklah riwayat dia itu dalam riwayat 10%. Itu bukti yang dia tersilap 10% tadi. Bila mana riwayat dia bercanggah dengan riwayat kawan-kawan dia daripada guru yang sama. Okey, tengok contoh. Syaz pada hadis ini boleh berlaku pada sanad dan boleh juga berlaku pada matan, yakni teks. Antara contoh hadis yang dinilai syaz, yakni ganjil oleh ulama hadis. Hammad bin Salamah meriwayatkan daripada Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abi Qilabah, dari Abdullah bin Yazid, dari Aisyah, bahawa Nabi SAW adil dalam pemberian kepada isteri-isterinya. Manakala Hammad bin Zaid Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab As-Saqafi meriwayatkan hadis yang sama melalui jalur Ayyub As-Saqafi meriwayatkan hadis yang sama, sorry, daripada Ayyub As-Saqafi, Ayyub As-Saqtiyani dari Abi Qilabah bahawa Nabi SAW adil dalam pemberiannya kepada isteri-isterinya. So, tuan-tuan tengok ni, Tuan-tuan bacakan kat saya nama perawi tadi. Nanti saya nak tulis supaya kita boleh tengok. Yang atas tu Ahmad bin Salamah. Ahmad bin Salamah kan? Ahmad bin Salamah daripada Ayyub As-Saqtiyani. Atas dia siapa? Abi Qilabah. Atas dia? Abdullah bin Yazid. Daripada Aisyah. Ada perawi yang ramai, itu Hamad bin Zaid, Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab As-Saqafi. Meriwayatkan daripada Ayyub As-Saqtiyani. Lagi Abu Qilabah daripada Rasulullah, terus kepada Rasulullah. Yang ni Aisyah daripada Rasulullah. Ada beza tak? Kat mana bezanya? Bezanya dua orang tu kan. Okey. Bila dia tambah dua orang nama, secara zahirnya hadis ni sahih. Zahirnya nampak macam sahih sebab ni siqah, ni lagi siqah, ni okey, ni okey, ini sahabat. Ni sahabat dan terus ke Nabi. Nah, zahirnya okey. So kalau kita tak buat perbandingan riwayat, kita akan anggap hadis ni sahih. Kalau kita tengok jalan ni je. Okay? Bila kita kumpul riwayat, cari kita buat perbandingan, cari hadis yang sama daripada jalan orang lain. Anak murid yang sama, sorry, anak murid daripada guru yang sama, iaitu Ayyub. Ni Ayyub kan? Dia ada ramai anak murid. Anak murid dia yang lain, iaitu ni, Hamad bin Zaid, Ismail bin Ulayyah, Abdul Wahab As-Saqafi. Tiga-tiga ni siqah. Perawi bagus. Bahkan, kalau nak dibandingkan Hamad bin Zaid dengan Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid lebih outstanding ingatannya daripada Hamad bin Salamah. Bila mereka riwayat, mereka ni ramai, semua okey. Bila mereka riwayat hadis yang sama, sebut nama ni, sebut nama ni, tapi tak sebut dua orang ni. Bila tak sebut dua orang ni, ni bukan sahabat, maka riwayat ni jadi dhaif. Sebab apa dhaif? Sebab sanad terputus. Kan tadi kita belajar kan, sanad terputus. Sebab dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Maka riwayat jadi dhaif. Sekarang ni ada dua, dhaif dengan sahih. Orang ambil jalan mudah. Ada sebahagian ambil jalan mudah. Oleh kerana ni dhaif, ha, ni sahih. Kira sahih lah hadis ni. Ada sebahagian ustaz-ustaz kadang macam tu lah. Orang mengaji hadis dia tak macam tu. Dia tak boleh kata, ah, sebenarnya yang kosong ni, dia dah isi. Tak, tak boleh. Tak boleh kata gitu. Kerana majoriti dan orang yang siqah, yang ingatan lebih kuat, tak tambah. Takkan orang yang tak berapa kuat ingatan boleh tambah? Maksudnya tambahan tu silap. Dia jujur. Dia perawinya ingat ingatan okey. tapi dia tersilap dalam menambah dua orang perawi ini, maka ulama kata sebenarnya dua orang perawi ini, tambahan nama ni silap daripada dia. Dia yang pergi saja tak sengaja menambah dua orang ni, sebenarnya kosong, tak tahu siapa. Maka riwayat ni dianggap sebagai riwayat yang mahfuz, riwayat yang betul, maka hadis ni daif. Yang ni, jalan ni, jalan ni kita panggil sebagai syaz, ganjil. Sebab dia seorang meriwayatkan sesuatu yang bercanggah dengan riwayat majoriti perawi siqat daripada guru yang sama. Boleh? Boleh, eh? Oh. Welcome to the real world, kan? Tapi evolusi hadis ni masih lagi berlaku sampai sekarang, ataupun sudah di-finalize-kan ke masa dia? Usul menilai hadis dari sanad sudah usul tu, mana kaedah menilai hadis tu dah ada. Tapi adakah hadis telah dilakukan penilaian secara keseluruhan? Tak. Masih ada hadis yang belum dinilai kesahihan dia. So, berterusan. Sahih Bukhari okey. Kitab-kitab yang glamour ni okey. Kutub sitah okey. Tapi yang yang maksudnya kitab-kitab yang tak glamour ni, macam Musanna Abdul Razak, Musanna Ibn Abi Shaybah, yang kitab-kitab yang kita jangan dengar, masih perlukan kepada penelitian. Kerana kerja ni kerja yang berterusan, sangat susah. Sebab tengoklah, nak nilai satu hadis ni, kita nak jumpa riwayat Hammad bin Zaid ni, kita kena buka mungkin 10 kitab baru jumpa. Kita tak tahu daripada kitab mana yang ada. Semua sekarang ni okey lah, ada software. Tekan-tekan keluar, kan? Dulu ulama kena selak satu-satu. Cari satu-satu. Maka tiga riwayat yang kita jumpa ni, yang bercanggah dengan riwayat ni, tuan-tuan dapat bila mana saya jumpa. Dan saya jumpa, macam mana saya jumpa? Saya cari lama. Baru jumpa. Maksud proses untuk menilai satu riwayat itu mengambil masa yang sangat panjang. Okey? Maka bila mana dia bercanggah dengan riwayat yang majoriti, riwayat orang yang lebih kuat ingatan pada dia, maka riwayat dia dianggap syaz. Adakah dia bohong? Dia tak bohong. Dia silap. Walaupun ingatan dia kuat. Maka kita boleh kata kalau Hammad bin Salamah ni 90% hadis dia betul, maka hadis ni termasuk dalam 10% yang dia silap. Buktinya apa? Buktinya hadis ni bercanggah dengan riwayat perawi-perawi yang siqah yang lain. Boleh? Okey? Kita berhenti dulu. Lepas ni kita sambung yang kedua pula. Wallahu a'lam.